yang dari Gunung Kidul. Seperti Mas Bro ada, silakan. Ya, Mbak Putri. Dia to gabunge saka kanca-kanca Wonogiri. Kula nuwun sik, Nduk, kalian Ibu Ajah sak keluarga. Nggih, wilujeng siang, Bu. Ibu Ajah, wilujeng siang dongkap sonten menika. Atur panglipur nggih, Mas. Nggih, Mbak. Mriki apa ngetokke wedang. Pak Polo nggih kula nuwun. Nggih, Pak Polo kok sampun kok Mas ben pangge. Napa mleh sedaya para tamu, ki awak dhewe ngati-ati nang kene iki nyanyi nembang. Udungane ya, Mas. Kurang kene ngono. Iki soale nek tak sawang wonten bapak-bapak ingkang kawit kula teko ngantos sak mriki niku angger wis kendange muni, gamelane ditutuk tuh obah mawon iki lho. Oh niki. Napa nggih pengrawit gending menapa dos pundi, Pak? Nggih gedhek-gedhek. Lho ora tenan to. Salam Pak. Nggih Pak. Wiyoga, Pak. Wiyoga. Menapa bagian nyekel kendang saron menapa siter menapa? Icik-icik. Gedhek. Oh, gong. Lah yo pemusik penabuh gamelan sing paling kejem yo tukang ngegong. Lah kok saged? Ngerti wis benjut semono gedhe sih ditutuki terus ayo mesak ning ngantian. Asmanipun Pak Mijan. Pak Mijan. Oh. Mbak Mas jeng mriku Pak menawi mboten ketinggal sing mriki mboten cetha ngoten. Bapak menika mulai lenggah ning kene iku ora ngerti to. Napa? Pengen nyeraki salon ben cetha gamelane suarane kok ngopo? Pak Mijan. Pak Mijan. Pak Mijan. Kaya omben-omben. Pak Mijan, nuwun sewu. Mengke raketan sidik paring berkah bawa nggih. Nek nyuwara kula niki blas mboten iso. Lah niki nyuwara. Mboten beto gong niku Pak. Nyuwara niki. Terus pundi nek ngegong mboten enten gonge Pak terus pundi? Anu nyaron nggih Pak nggih. Mboten nggih pun. Berarti lenggah mawon kalian keplok-keplok kalian nuwun sewu ngobahke sukune pun krasa remen nggih Pak nggih. Ngantos sak menika tasih nyawiji kalian kanca-kanca prado nggo. Nggih, awis-awis niki. Tangkapane rada arang-arang. Oh, lah mergane pripun? Kelarangan kok kepiye? Mboten ya dasare sakniki payu campur sari ngeten. Ora ngoten. Napa pun kudune bapak ki nyaingi. Lah nggih to. Sakniki rek wonten grup Orjen Tunggal. Nah, bapak kudune gawe anu grup gong tunggal ngoten mengke gar-gur. Jane nggih tesih anu enem ngoten lho Pak, kok pun sepi. Ibu eneng kene rasa ngerayu rono. Ibu lenggah mriki? Mboten. Oh, aman. Bojone ra eneng. Sembrono. Rondo terus ke nyanyi mriki. Nyaketi Pak Mijan nggih. Oh, berkahipun nggih Pak nggih. Tetep nguri-uri budaya nek ora awake dhewe sing nguri-uri sinten malih nggih Pak nggih. Matur nuwun. Rondo terus masuk nggih Pak. Pak. Masuk Pak Eko. Kanca-kanca tomban dipersilakan rondo terus silakan. Yuk, musik diputar dulu. Tokban musik kerja bareng Indah Production dan kawan-kawan AG Audio Sound System. Bu aja ronde tetap rumian ye, tak tahu sih ye. Sesarengan Mbak Putri, semoga. Jam 7 ketok-ketokan mimpi-mimpi lalu dik. Jam lalu ketak-ketakan janggut. Turu jam songo dik. Turu jam songo ketak-ketakan gulung lumas. Turu jam siji aku terus ora ngerti. Aku ngerti kok. Ayo yo terus ciri kuasi pun ibu aja sukiem sak putra wayah sedoyo wonten rondo teles etandalan sak jose tepuan musik Indonesia asai aha asai aha asai aha Pak Mijan sudah dahar monggo Pak Mijan yen awan yen teles duduk pada sangka koning mata loro tresno orang tua iya loro kangen ditandani melangkah loro rindu ditandani melangkah lumah bisa nemari makasih turu jam pitu turu jam wolu ketok-ketokan landen turu jam songo ketok-ketokan dadamu turu jam sepuluh apa-apa ngarai iso ngerti lah ya aku ya iro turu jam pitu ketok-ketokan lambemu mas turu jam bolu ketok gulumu mas turu jam songo dadamu mas turu jam sepuluh tak patah ini lampu nera ketok ora podo men tiba oh ngono yo nen kaya Mbak Lia mah lho coba Mbak Lia turu jam pitu ketok-ketokan janggutmu turu jam wolu turu jam wolu ketok-ketokan dadamu turu jam songo ketok-ketokan dodomu ya mas ya ya turu jam sepuluh aku ngelilir mergo kroso nguyo lho jenenge penyanyi apa ayo bu kamar mandi pun tibu hey. Lho iki kode kode keras lho ya ngono kuwi coba bareni bareni turu jam pitu ketok-ketokan landen ya, turu jam wolu ketok-ketokan janggutmu turu jam songo ketok ketokan dadamu wetengmu turu jam sepuluh ora ketoki mas turu jam sepuluh ketok-ketokan dengkulmu mas turu jam sebelas mas tunggamu mas mas harap maklum pentium papat di oon ketok oon rai jenengan apa wani eh jenengan apa wani wani ndang ojo meneh omong kok bu makasih Mbak Putri. Oke, matur suwun. Thank you Mbak Putri ya. Yeah.